La la la la la, yeah yeah yeah yeah yeah. La la la, yeah yeah yeah yeah. La la la la la, yeah yeah yeah yeah yeah. La la la, yeah yeah yeah yeah. Aduh, nyai. Dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku ke Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai takkan seperti sabun mandi. Bila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kan Nyai. Seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku sucikan Nyai. Ha ha ha!